Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita adakan imtihan yang pertama dari kitab Bada'ul Masalik fi Tawbih Alfiyat Ibn Malik juz yang kedua. Nah, as-su'alul awal, soal yang pertama, soalul awal. Qala ta'ala, bi'sa lidh-dhalimina badalan, bi'sa lidh-dhalimina badalan. Ma i'rabu badalan, wa aina fa'ilu bi'sa, ma i'rabu badalan, wa aina fa'ilu bi'sa. Lam, jawabannya ada dua ya, badalan i'rabnya apa, kemudian mana fa'ilnya bisa. Asani. Mata wajaba fathul ha'i fi lafdi habba. Mata wajaba fathul ha'i fi lafdi habba. Kapan wajib memfathah ha pada lafadz habba? Ats-tsalits. قال تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Ana akthar minka malan wa a'azzu nafaran. Ma i'rabu malan wa nafaran. Wa aina lafdu min. Li a'azzu. Thank you. ma i'rabu malan wa nafaran. Wa aina lafdhu min li'a'azzu. Arabi soal yang keempat. Zaidun afdalu min amrin. Aina fa'ilu afdalu? Zaidun afdalu min amrin. Aina fa'ilu afdal? Al-Khamis. Nah, soal yang kelima. Qala ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ma i'rabu jumlati turja'una? Sadis soal yang keenam. qala ta'ala tilka asharatun kamilah, tilka asharatun kamilatun. Kamilatun na'tun, ma fa'idatuhu, tilka asharatun kamilatun, kamilatun na'tun, wa ma fa'idatuhu, as-sabi, oke termasuk. Soal yang ketujuh. Qala ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ma'i'rabu kulluhum wa ajma'una. Apa i'rabnya kulluhum dan ajma'un? Samin, soal yang ke-8. Ja'a al-jaishani ajma'ani, ja'a al-jaishani ajma'ani, hal ya juzu isti'malu ajma'ani li tasniyah ja'a al-jaisani ajma'ani hal yajuzu isti'malu ajma'a tasniyati ajma'ani hal yajuzu isti'malu ajma'ani di tasniyah apakah boleh penggunaan ajma'ani untuk tasniyah atasik soal yang ke-9 sampai tanya tau kan ya. Soal yang ke-9 jitu ana nafsi jitu ana nafsi ma'i arabu ana wa nafsi Al-Asyr, soal yang ke-10, terakhir. Ja'a rijalun arba'atun Ja'a rijalun arba'atun Ma'i'rabu arba'atun Taim intaha soal. Tak kasih waktu 5 menit untuk mengevaluasi jawaban ya. Sudah saya pilihkan soal-soal yang paling mudah ya. Semoga mendapat nilai yang baik dan memuaskan. Waktu kurang 4 menit. Waktu kurang 3 menit. Jangan nyontek ya. Waktu kurang 2 menit. Waktu kurang 1 menit. Waktu kurang 1/2 menit. Time. Waktu habis. Kita koreksi bersama-sama ya, ditukar dengan teman sebelah, jangan sekongkol dalam kejelekan ya, katakan benar jika benar, katakan salah jika salah ya, juga jangan sampai salah hitung ya. Naam. Baik, barakallahu fiikum. As-su'al awal. Qala ta'ala bi'sa lidh-dhalimina badalan. Ma'irabu badalan wa aina fa'ilu bi'sa. Badalan tamyiz, fa'ilu bi'sa dhamir mustadir. Nah, kalau dijawab dhamir saja enggak apa-apa ya. Kalau dijawab mustatir juga enggak apa-apa. Dhamir mustatir tambah bagus. Kalau dijawab tamyiz saja enggak bisa menjawab atau salah jawabannya dhamir mustatir, atau bisa jawab dhamir mustatir tapi enggak bisa jawab tamyiz, 5 ya. As-su'alu tsani, mata wajaba fathu al-ha fi lafzi habba. Lam idza kana ba'dahu dha. Kalau sesudahnya adalah lafaz dha, habba dha. Kita sholat. Ya. Kita sholat beda. السؤال الثالث قال تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ما يعرب مالا ونفرا تمييز وعين لفظ من لعز محذوف أو مقدر نعم kalau betul dua-duanya 10 kalau salah satunya berarti 5 Rabi Zaidun afdalu min amrin aina fa'ilu afdal dhamir mustatir ya Al-Khamis qala ta'ala wattaqu yawman turja'una fi ilallah ma i'rabu jumlah turja'un na'ad As-sadis qala ta'ala tilka asyaratun kamilah kamilat na'tun ma faidatu ditaukid Asamin ja'al jaysha'ah asapi qala ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un ma'irabu kulluhum ajma'un taukid Asamin ja'al jaysha'ani ajma'ani hal yajuz isti'malu ajma'ani tasniyah la yajuz indal jumhur yajuz indal kufiyin Kalau bilang layak jus betul, ya jus juga betul. Ya. Atasik. Jitu ana nafsi. Ma'irbu ana wa nafsi. Taukid. Ja'ar jalun arfa'atun. Ma'irbu arfa'atun. Na. Ya, na'tun. Na'at. Taib, nah, insya Allah kalian nilainya bagus ya. Terus, ya, yang merasa mumtaz angkat tangan. Oh, alhamdulillah banyak ya yang dapat 90. Oh, ada juga yang dapat 80. Yang dapat 70. Yang dapat 60 50 40 Oh berarti kalian nilainya berkisar antara 80 sampai mumtaz Nah barakfikum Baik dicatat ya Saya catat ya Untuk nilai semester 2 ya Nah Untuk yang semester 1 sudah kemarin ya Nah ini untuk semester 2 ya Tabungan semester 2 Jazakumullah atas ta'awunnya. Semoga Allah memberi kita